kegagalan cinta. Takkan terulang kedua kali. Di dalam hidupku, baru pertama bercinta sudah menderita. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta.